Bunyi tangan manusia paling baik, walaupun mirip tangan monyet, gak ada yang bisa cebok. Gak ada monyet utek-utek kupil, ora ono. Tapi tangan manusia wong ini bagus, maka bisa berbunyi apa saja. Pas pilpres gak usah kampanye, bisa ngomong. Itu aja. Loh, ini kan saya gak kampanye, wong sudah lewat. Wong yang gini sudah menang, jadi gak apa-apa. Kalau belum pilpres saya bisa di apa diperingatkan sama Panwaslu. Apa Panwas sekarang merdeka. Merdeka. Merdeka sekarang. Kemarin kan loh, orang menang itu merdeka. Apa saja boleh menang kok. Loh, orang menang enak. Ini kan kampanye bisa, kalau kemarin sekarang enggak kampanye. Lah iya ta. Beli jeruk ya. Ora ono tuku jeruk kok. Ora ono. Ora ono wong takhiyat kok. Ngene ora ono. Mesti ngene. Dene wong niki tangan menungso iku apik, bahkan bisa ngomong. Gitu loh. Lu bisa. Ya ya. Bisa kan? Ini kan bisa ngomong. Ini tangan bisa ngomong saking baiknya kok. Ini manusia. Lah kita ini oleh Allah, Nabi Ibrahim enggak boleh lupa ini turunan manusia. Makanya Nabi Adam ketika turun, apa yang dilakukan agar anak cucunya ini enggak lupa dengan masa lalunya? Nabi Adam memberi tanda tempat turunnya, kasih batu. Akhirnya batu itu jadi banyak. Wong setiap jalan-jalan pulang kasih batu lagi, jalan-jalan tanda itu kasih batu lagi. Batu itu yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Sing akhirnya namanya Ka'bah. Lah Nabi Ibrahim juga mencari waktu itu. Nyari apa? Asal usul manusia kenapa bisa jadi banyak? Oh, ternyata Nabi Adam ketemu jodohnya. Karena kayaknya Nabi Adam kan waktu di sana kan punya istri namanya Siti Hawa. Belum turun waktu itu, maka Nabi Adam pusing nyari itu. Nabi Adam nyari lah, akhirnya dipertemukan sama Allah. Tempat pertemuan itu disebut Jabal Rohmah. Maka kemudian kita Nabi Ibrahim nyari itu. Dan kita kalau pergi haji tidak boleh lupa dengan Jabal Rohmah, biar tahu seluruh manusia asalnya dari Jabal Rohmah. Mau yang jadi Arab ya cucu Nabi Adam dari Jabal Rohmah, mau jadi Eropa yang tinggi besar rambutnya merah ya dari Jabal Rohmah, mau hitam gosong kayak kopi goreng Afrika ya dari Jabal Rohmah, mau tembem-tembem sipit-sipit kayak Cina ya dari Jabal Rohmah, mau jelek-jelek pesek-pesek rempes-rempes ya dari Jabal Rohmah. Makanya Islam itu indah karena orang masa depan, maka diajarkan mengerti masa lalu. Makanya yang disuruh haji itu cuman umat Nabi Muhammad biar enggak lupa ada masa lalu. Mau jadi Arab ya asalnya anak putu Nabi Adam yang dari Jabal Rohmah, maka enggak usah cemburu dan enggak usah emosi. Yang orang Arab cantik ganteng ya dari Jabal Rohmah. Tapi kenapa tetap cantik tetap ganteng? Ya karena masih di Arab. Harus cantik ganteng karena di sana enggak ada air. Kalau dibikin jelek gini enggak mandi jelek. Makanya Allah kasih mereka tetap ganteng biar kalau enggak mandi tetap cantik tetap anteng. Cuman kita oleh Allah diminta lita'arofu, harus saling pengerti, pengertian. Jadi asalnya dari itu. Orang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Ya karena orang Eropa. Orang Eropa ditaruh di Eropa, tinggi besar rambutnya merah karena ada musim di dingin. Kalau dibikin kecil gitu ya mati kedinginan. Makanya dibikin besar sama Allah. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya matahari, mataharinya hilang, maka sinar ultraviolet hilang, sehingga kulit manusia berubah pigmennya bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia cari matahari, berjemur di pantai-pantai Lampung cuman pakai celana pendek cawetan tok. Enggak simpakan tok, kutangan tok, ya mereka mau berjemur. Mereka bukan mau pornografi sampean ae sing ngeres. Mereka itu kesini cari matahari, maka kita mesti mengerti. Maka bilang sama Pak Wali, Pak ya, bilang jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan mereka nanti pindah ke Thailand, kita enggak punya pemasukan. Ya makanya itu kita diminta ngerti. Orang Indonesia enggak ada sempakan di pantai itu kurang kerjaan. Orang sana menunggu matahari. Makanya kalau matahari terbit mereka senang sekali sampai melihat matahari terbit, matahari terbenam. Makanya melihat matahari terbit dan terbenam budaya Eropa bukan budaya Lampung. Maka jangan sok-sokan kemana lihat matahari terbit. Lho kamu jam 11 siang buka jendela petuk srengenge ngono matahari. Nih menghasilkan budaya. Kita minta umat Nabi itu harus ngerti. Yang kayak gini cerdas. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya daun, karena daunnya rontok di musim gugur. Kena musim gugur rontok semua. Sing gak rontok cuman daun cemara. Makanya bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman daun itu aja yang gak rontok di bulan Desember. Makanya kalau Natal itu asli Lampung bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya enggak usah emosi. Nanti sampean kalau pulang jadi kiai enggak usah emosi. Tolong depan masjid jangan ditanami pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah, ini mesti dibangun pengertian. Sing iso paham ngene namanya santri tok. Sing liyane ngono santri biasa. Iya, emang kita itu ditarik ke belakang. Iya, makanya orang Eropa itu kalau musim dingin enggak punya sayur. Wong ikan aja enggak punya musim dingin. Makanya ikan diawetkan di musim panas namanya sarden. Lah santri ngapain ikut makan sarden? Wong ngambil ikan di sungai setiap hari ada, enggak dapat ikan kodok-kodok juga ada, lo indah. Orang Afrika kenapa item gosong? Enggak usah emosi sampean. Kok kulitnya bagus mulus begitu tapi item cemani? Enggak usah emosi. Orang Eropa dibikin item sama Allah karena Afrika dititipi singa. Kalau dibikin putih kejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam gitu begitu sekali tengkurap enggak kelihatan, dikira kayu kebakaran. No? Afrika. Orang Afrika mana bisa dandan kayak begini? Enggak ada yang bisa dandan. Nyamuknya ganas, enggak mempan sama cap kingkong apalagi tiga roda, enggak mempan. Mempannya kalau ada tai gajah diudek ngangge uyuh jaran nanti saripatinya disapu-sapu kayak gini, makanya blonteng. Sampean diminta ngerti aja lita'arofu, mengerti gitu aja. Orang Cina kenapa tembem-tembem sipit-sipit? Ya karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya kelihatan. Akhirnya silau ini lama-lama ya. Silau. Loh Islam itu ngajarkan manusia sebelum jadi manusia masa depan diajarkan masa lalu. Kenapa kita kecil-kecil pesek-pesek jelek-jelek? Tidak ada masalah karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Enggak ada bumi seindah Indonesia itu, enggak ada. Saya ini penjelajah dunia. Iya. Loh, kalau dulu mungkin saya ini sebutannya Ibnu Battuta. Saya ini keluyuran setiap bulan ke Eropa, kemana. Selain jalan-jalan, saya diminta menjelaskan santri Indonesia kenapa Islam semuanya runtuh di seluruh dunia, tapi yang di sini tumbuh subur bahkan menjadi Islam terkuat di dunia. Ya karena ada santri. Karena ada orang kayak kita-kita ini yang jelek-jelek, yang kalau beragama enggak serius-serius amat, biasa aja. Ya pakai sarung, yang lain Allah Akbar, kita cuman Allah gitu. Kita ini kan yang paling asik kan beragamanya, yang lain serius sepual sholat, tung-tung, langsung sholat. Kita enggak juga. Kita tungguin sampai nanti yang dari sawah pulang, mestinya duhur jam 1, mundur jam 2:30. Biasa kalau santri, gak ada yang aneh. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita rilek-rilek aja beragama ya. Nanti kalau belum datang ya, Robbana ya Robbana. Masih enggak datang juga ya, tombo ati. Wis pegel nambah niatine dhewe. Nek ora teko-teko baru kiyaine ngamuk. Diuruki anjang, anjang nek jurandel teko. Kita rileks biasa aja. Ngapalno Alfiah ngono ya entek timbo 50. Entek timbo 5. Allah Muhammadun Abnu Maliki Ahmadur Rabbina Khairu Maliki. Wis timbone wis pecah sih to. Ganti meneh. Musolian ala Nabiil Mustofa siji meneh. Wa aliil mustofa mirin ajar wa ngono wis pawekel timbone entek bokonge kancane. Nah lambene kancane tang tung tung. Iki nek ora santri ora ono. Santri, santri ini beragamanya rileks biasa aja, nggak ada yang nggak seru. Takbir yang lain, Allah. Santri Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi le santri, makanya saiki wong-wong pengen ngerti santri itu apa. Itu yang menyebabkan saya keliling dunia, mereka pengen ngerti. Kalau yang lain kan serius ublublan gitu. Kita biasa aja gondrong kedone ireng serbane diklebatno ngene umbelen. Ngono iki biasa iki nek ora santri ora ono ngono iku walano. Wong sak donya, tapi kok Islam ini tambah subur, tambah kuat. Rahasianya apa? Ya nanya kita dong, wong kita yang ngerti. Jangan nanya yang lain. Cari syaikhun ustadzun, ketemu nih kiai. Islam Indonesia Islam unik, nanti tak jelaskan jam 1. Iki ngaji sedo ya ta. Ora santri itu. Orang Eropa itu gumun. Itu makanya kita ini penjelajah lah. Ketika saya menjelajah dunia, saya baru tahu tempat paling indah itu Indonesia. Orang Arab itu pengen nanam pohon, itu ratusan juta biayanya. Karena pakai keran kan harus, tidak boleh mati keran itu, harus hidup terus saking panasnya. Jadi nanam pohon itu jutaan biayanya. Sini nanam pohon, enggak niat. Lho iya tuh, pengen pepaya, makan pepaya, sak isine dilek. Pergi ke ladang Tahu-tahu setahun setengah ditengok, lho kok ada pepaya besar ini. Oh, pepaya dengan gitu. Dan biasanya lebih manis. Lho itu makanya kalau manusia lebih hebat. Semangka telan bijinya keluar semangka, lebih banyak buahnya, lebih manis, karena yang bikin fermentasi manusia. Maka saya membayangkan kalau seandainya kopi luwak aja enak, apalagi kalau kopi manusia, kita lu enak. Lha iku kopi. Kopi manusia kita lu enak, apalagi kopi sing fermentasi kiai. Wah, aku apeh yang di situ ngeleki kopi besoknya ngono. Sing ngresiki ya santri biasa ngono apa. Lah iya, indah hidup di Indonesia itu. Orang Eropa enggak punya ijazah, mati. Karena mereka kena musim di sini enggak punya ijazah. Ya kalau modal sekolah, yang penting mau pergi ke sungai bawa setrum, urip. Urip Indonesia ini tempat paling indah, enggak ada. Orang Siberia itu kalau musim dingin min 41. Kencing aja belum selesai sudah kering ujungnya. Suluk gitu. Lho kok ora iso metu? Oh garing. Kemana-mana naik anjing, naik dokar, kereta anjing. Sing narik kirik rolas, kirik 6, besar-besar segini kiriknya. Namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia enggak ada yang punya. Yang punya kayaknya Pak Fadlizon punya itu. Pernah dituntun soalnya saya lihat fotonya itu, enggak tahu itu foto editan apa beneran. Tapi kayaknya bukan hoax sih. Orang Indonesia ini paling enak. Orang Eropa kalau musim dingin enggak makan daging, mati karena dingin, kalorinya enggak cukup. Maka susu diawetkan namanya keju, terus dibusukkan namanya yogurt. Lah kita ini enggak makan daging seumur-umur, makan kobis ngerowot hidup. Karena enggak panas enggak dingin. Orang Eropa perang terus di mana-mana berebut minyak. Kenapa? Karena mereka turbinnya enggak boleh mati, musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Teknologinya AC, air condition. Kita enggak panas enggak dingin, cukup teknologi pakai sarung, beres. Kalau kedinginan kemulan sarung, panasan kebut-kebut nganggo sarung. Sarung beres kita itu enak. Makanya kita ini harus tahu kita ini orang Indonesia, biasa aja orang Indonesia. Maka pemerintah juga harus ngerti kita orang Indonesia, sekolahan juga harus ngerti. Enggak usah benar-benar ngeluarkan uang banyak untuk mbotohi sepak bola. Enggak ada gunanya. Karena kita pasti kalah sama orang Inggris. Wong Inggrisnya gede, kitanya kecil, kalah. Makanya kalau mau membuat sepak bola yang kuat, jangan memperkuat sepak bolanya. Cari dulu perempuannya. Kalau mau main sepak bola, cari perempuan yang tingginya 170-an gitu orang. Cari 50 perempuan dengan tinggi 170-180. Cari laki-laki dengan tinggi 180. Kawinkan. Kasih makan itu nanti lahir generasi pertama langsung 50 orang. Cukup untuk bikin kesebelasan. Udah tinggi-tinggi nanti anaknya. Tinggal kasih bola basket apa sepak bu. Bola voli ya tinggi. Kalau yang bikin tinju diperbesar biar tinjunya kuat. Lah kalau kecil-kecil segini. Kalau Yai Umar itu kan kecil. Walaupun punya ilmu kebal, kalau ditinju sama McTyson ya enggak apa-apa, tapi lompat ring ya tetap kalah. Nah ini orang Indonesia. Makanya kita ini Islam itu indahnya luar biasa. Karena ditarik ke belakang, makam Islam tidak boleh melupakan bahwa semua manusia bersaudara. Itulah yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sama manusia. Makanya biasa aja kaum muslimin santri yang biasa pergi haji ngerti kita semua bersaudara. Makanya malam hari ini kita ngaji, orang Jepangnya enggak datang, cuman dia ngirim mic. Itu orang Jepang. Ini yang bikinkan orang Jepang, ini mic. Speaker orang Jepang. Sampean nyuting saya pakai handphone, yang ngirim orang Korea mereknya Samsung. Loh maka kita enggak boleh bermusuhan ribut dengan orang Korea, Samsungnya enggak dikirim, enggak bisa WA sampean, putus cinta nanti. Loh. Ya saja kita ngaji di sini yang nyiapkan air Danon, Aqua. Siapa yang nyiapkan Aqua? Orang Perancis, perusahaan Perancis. Cina nya menyiapkan gelas. Ya biasa aja, enggak usah ribet. Kita pergi haji yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Makanya kalau Yahudi mati semua, kita pergi haji ngelangi. Lah makanya santri mana ada yang ribut bunuh Yahudi lah yang langit. Wong Pak Habib disuruh bikin pesawat gak jadi. Wong namanya tetuko sing teko ra tuku-tuku sing tuku ra teko. Teko. Lah makanya Islam ini berdamai dengan semua orang. Biasa aja, enggak usah sok-sokan ya. Kita angkah tuka wa zawwajtuka. Wah itu Islam asli. Tapi begitu urusan dandan, kita percaya sama orang Kristen yang di Prancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau bedak Lampung orang enggak mau, wong beras ditumbuk ya blonteng kabeh lho. Indah ya. Kita ngaji yang nyiapkan kipas angin Mas Pion Cina. Loh. Kita pengin minum air kelapa yang nyiapkan golok pandi besi. Tapi dari pir mobil bikinan Jepang sehingga bisa mapras ini biasa aja. Terus gua mesti bilang wow gitu? Lemang ini santri itu biasa aja. Iki santri keren, neta nganggu serban hijau. Saya gawe Cino serban. Ketuk putih Cino apa ini saya gawe. Makanya kita biasa. Iku saya rokok. Iku saya gawe ke Cino rokok itu. Gudang garam Cino, jarum Cino, sampurna Cino. Begitu Cino ini lungo. Lah makanya santri itu di mana? Kita punya ulama-ulama yang alim, santri enggak pernah ribut dengan siapa? Siapa yang lain hancurkan Yahudi, santri. Alah. Awas. Pegawai Cina masuk ke Indonesia, bangsa kita akan runtuh karena tenaga kerja Cina masuk Indonesia. Alah. Wong Cina klepon TKI ora tahu ribut. Tenaga kerja Indonesia setiap hari masuk Cina ratusan ribu ya Cina enggak ribut kok sampean ribut bangsa kalahan sampean. Lah biasa aja. Lah benih itu produksi Cina kok piye? Tukang terbang tutang-tung terbangan. Ayo, kayune ngetok di sini kayu sawo. Kulitnya motong kambing. Paku pinesnya Cino kan itu. Lah kita biasa aja makanya santri itu mana sih ada yang ribat-ribut? Pilpres yang paling ribut apakah santri? Enggak, tonggone santri. Yang dikit-dikit awas waspada bahaya bahaya. Apa? Santri kok pokoroi. Enggak bisa, ya Mbak ya. Itu mahkotanya bagus-bagus itu gawean Cino. Nah lebih biasa aja. Makanya ukhuwah basyariah ini menjamin Islam untuk bisa bertemu dengan siapapun. Dene kalah ya kamu aja yang bodoh makanya kalah. Coba kamu pinter pasti menang. Lah Yahudi mikir rembulan kita malah kembali minum kencing unta ya mundur kita. Liane wis mikir rembulan kene isih bakas katok cingkrang ya mundur terus. Iya kan yang lain sudah mikir catering dan perusahaan makanan kene malah ribut perkara tumpeng mundur terus sampean niku. Liane wis nduding rembulan ngene kene isih alah pengene apa ngene alah ribut. Sudah itu sudah lewat dibahas oleh para ulama. Lama lagi lo ukhuwah basyariah kita ini diajarkan. Nah, Islam itu begitu. Makanya nek ana wong Islam kok cerewet mesti lucu deh. Lucu aja. Cie. Lah ini lah. Makanya santri itu dengan siapapun bisa hidup. Dan makanya kita ini indah. Nah setelah itu Rasulullah melakukan apa ketika haji, ketika sholat? Rasulullah mendoakan kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya kini dongakno Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani, ya keturunan Nabi Ibrahim. Ya itu didoakan juga. Makanya kalau gak bisa diajak baik-baik, ya didoakan gitu aja. Loh makanya Islam itu indah. Kalau bagi orang yang mengerti keindahan Islam, lu ngono itu yang paham santri. Kenapa? Karena santri enggak pernah lupa kedudukannya, karena dari dulu diajarkan bahwa Islam ini punya mata rantai yang panjang dan kita ini cuman muridnya ulama. Yang muridnya Nabi namanya sahabat. Maka biar kita tidak lupa dengan muridnya ulama, maka kita dijadikan satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Loh, biar kita ini enggak lupa kalau cuman muridnya ulama. Lah sekarang banyak orang lupa, enggak mau ikut muridnya ulama, langsung menjadi muridnya Nabi. Jenggot dipelihara langsung gitu, muridnya Nabi begini. Kita muridnya ulama, betul. Muridnya Nabi makan tiga jari langsung bisa wong kurma sama roti. Muridnya ulama sini soto. Mau tiga jari ya kocarka ajen. Kurban unta yang muridnya Nabi bisa, muridnya ulama lahirnya kerbosa sapi. Maksakan diri kurban pakai unta, tangkep polisi wong nyuri untanya kebun binatang. Lo ini jadi santri ini masih utuh belajar Islam, mengerti kedudukannya, makanya indah ya khol. Nah yang gak punya kiai, gak punya guru, yang gak bisa khol, oh, gurunya gak ada sing dikholi sopo Pak Asyir, ya orang khol sama entah kau ini guru nih Pak Asyir sopo orang ngaku siapa gurumu Syir, Pak Asyir pasti Quran Khatis, ya orang duwe guru deh, ya orang khol. Nah santri punya Yai Khusnan, ya khol. Nah, itu aja bedanya ya. Perlengkapan seperti itu adanya di kalangan santri. Lianen ndak, apalagi anak-anak milenial. Walah kalau sudah berbicara anak milenial harus didudukkan dulu sekarang. Karena anak milenial ini anak masa kini yang tidak butuh siapa. Dunianya ada di sini anak milenial itu, iki lho donyone. Kita ini pramilenial, manusia zaman old. Tapi kan yang milenial ini manusia zaman new. Dulu generasi kita 20 tahun yang lalu, Gus Umar, Gus Kholik, itu kalau ngaji, kalau pengen lihat gajah Afrika, itu nunggu flora dan fauna. Kalau enggak lihat flora dan fauna enggak tahu gajah Afrika, udah gitu nyetrum ke aki. Nek aki nentek TV-ne mingkup-mingkup ngi gitu. Kita menikmati malam dengan rembulan, ya ono rembulan kita menikmati malam. Makanya kalau kita merayu kekasih kita menggunakan bahasa rembulan. Dek, wajahmu secerah purnama. Anak milenial gak butuh rembulan, wong kalah karo listrik. Rayuannya aneh, dek, apa? Bapakmu sipir penjara ya? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Wah, anak milenial. Iya tuh, anak milenial. Nah, iya. Kita dulu kalau jatuh cinta sakit santri itu. Oh, enggak ada sakit jatuh cinta kecuali santri kirim surat ditangkap pengurus. Tempel mading. Iya kan? Kita akhirnya kita kirim surat dengan sangat lembut itu titipke karo pengurus dibuka. Maka gayane sili-silian buku. Nyilih kitab menjerurun surate. Dan kita merasakan indahnya cinta. Cinta itu menyakitkan karena terpisah jarak dan waktu. Maka kita cari kertas warnanya pink ke pasar. Baunya bau mawar, jangan sampai keliru bau kemboja. Marah kekasih kita kalau kertasnya bau kemboja. Pulpennya warnanya biru ya. Sampai gak ngalami ya. Saya ngalami warnanya biru pulpennya. Ya, pink. terus nulis di setelah engkau masuk ke pondok, malam hari ini aku benar-benar merindukanmu. Iya, aku benar-benar merindukanmu. Enggak ada lagi yang bisa kurasakan selain kerinduanku padamu. Bahkan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Sakit dan luka, Dek. Ibarat pepatah, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu puisi itu dulu kalau kirim surat, darah di sini. Aku paksakan, memaksakan nulis sajak rindu. Karena aku udah enggak tahan merindukanmu. Kau di sana, aku di sini. Tapi aku yakin malam hari ini, di saat aku menuliskan sajak rinduku padamu, kita pasti sedang berada di bawah sinar rembulan yang sama. Loh, ya kita dulu begitu. Anak milenial enggak ada. Dulu kita kirim ke Pak Pos, seminggu enggak ada balasan, stres itu. Waduh. Ya. Sekarang kalau jatuh cinta tinggal foto. Kirim, bawahnya tulisi mah mah mah. Ini zamanmu, Nak. Zaman kita enggak kenal begitu. Loh, makanya orang sekarang belajar ilmu pun bisa langsung dari sini. Jadi sekarang bikin orang pinter itu mudah karena tinggal nyari di dalam handphone, tinggal download sama share it. Semua orang bisa menjadi pinter tapi tanpa guru. Makanya banyak orang pinter tidak punya akhlak. Lah itu di sini ini. Nah, ini di sini tinggal cari hadis ke-100 keluar. Ini ono kiai pinter ning kene iki. Al-alim al-allama namanya Syekhul Gugli. Pinter ning kene. Ini kiai yang bener-bener alim. Apa aja tahu itu, kalau dalam cerita Wiro Sableng itu kakek segala tahu itu. Iya, pergi ngaji dia tahu, pergi ke tempat WC tahu dia alamatnya. Tanya aja. Mulai dari gambar berbaju sampai gambar tak bertulang, ada semua dia tahu itu Syekh Gugli itu. Jadi untuk menjadi orang alim sekarang gampang karena punya handphone. Terus bedanya apa dengan pondok pesantren? Ya pondok pesantren gak bisa begitu karena ulama itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Ulama-ulama ini adalah orang-orang yang yakhsallah, yang takut kepada Allah. Nah sekarang ilmu untuk membentuk manusia yang takut kepada Allah itu di mana kalau tidak di pesantren, tempiling pak, ini pesantren. Bangun tidur subuh sholat lari pelencing karena saking takutnya sama kiainya. Itu di mana kalau enggak di pesantren? Membentuk karakter yakhsallah ini enggak bisa kalau tidak di pesantren. Dulu saya punya teman pinter, sholat langsung attahiyatu. Jadi dia itu kebiasaannya tidur di atas sajadah, sudah pakai sarung, pakai baju, pakai peci. Begitu dengar yai sholat langsung attahiyatu. Ya santri yang pinter-pinter yang begitu itu, bedik-bedik itu. Satu ketika jengkel kita kena dia enggak, tak jikuk sarunge. Begitu sholat attahiyatu. Pecinan, kelambinan, tidak pakai sarung. Jadi tempiling, sarung. Ternyata dia pinter. Pecinya itu dilem begini, jadi makanya tak tahu copot pecinya. Setahayat. Itu karakter pembentukan manusia yang takut kepada Allah di mana? Kalau enggak di pesantren. Jadi yakhsallah itu satu pembelajaran yang hanya bisa didapat melalui pesantren. Kalau membentuk ulama yang pinter bisa tanpa pesan tapi tanpa yakhsallah. Ulamanya enggak ma'rifat, ini ulamanya nakiro. Loh, ini neng pondok. Nah, ulama ini mesti taruh depan, wong ulama ini mesti dadi mubtada. Mubtada lah, ini mubtada ini nakiro kan medeni wong ya. Ngomong tata kok naki roh khobarnya mukodam tatanya muakhor. Iya, itu percaya huwa. Lah itu makanya dengan konsep yaksa Allah ini indah. Bocah saduk bek ngono. Sabar adalah ora perlu nek cap pondok diajari sabar adalah ora perlu. Cap pondok mesti belajar sabar dengan cara alami. Caranya gimana? Gudiken. Bocah ini gudiken mesti sabar wong kletas kudu. Jadi ora perlu ditulis guys, sabar adalah ora perlu wis sabar dhewe wong gudiken. Sak silit-silit iku gudiken kok. Lho nek wis gudeg itu kalau sudah merajalela iku puokong endok iki gudiken. Nah iya. Kowe iku nek sampean masih gudiken. Ora perang alami indahnya gudeg ya. Ojine esok itu kan karena tidur malam itu kan kukur-kukur ngene kan tangi turu kulite ilang kabeh. Nah, numbuk boto. Boto iki ditumbuk, gung. Terus digoreng. Kan anget iki awune kan anget terus dicawuk terus. Pak gatel disiram awu, Pak. Panas kan melek pelengket akhirnya awune itu lengket persis kok ndok asin itu tuware kelotok plok ngono sembuh terus kukur-kukir ngene iki iku mulane biyen ana pertanyaan nek santri ndok apa sing paling enak ndok gatel dikukur. Aja kaget. Nek ndoke santri iki kaya ndok puyuh. Blonteng-blonteng. Kudiken niku biyen. Ora ngerti lho. Coba. Mesti sabar kiai ku wong mondoke we gudik. Gudiken coba. Kadang subuh pengen melayu ngono ya melayu duk melayu ning WC jingkrung ngene listrike mati koncone mlebu ning WC langsung nguyuh kuyuan biasa nek santri kuyuan ya mesti sabar yo melayu nyemplung plung ora ono kok gelut gara-gara diuyuhi ora ono santri kadang mari mlaku ngoten niku teng misale saking kamar saking masjid tadi ke arah apa kulah tadi itu ya mesti jinjit-jinjit gue aja ngasih itu killer iyong santri gitu apa meneh pondok wedok ya Allah kemproe seket pondok lanang tapi santri lanang kaya ngresiki pondok wedok seneng iya lah itu enggak dirasakan kalau enggak di pesantren orang ngrasakno indahnya pol ya. Ini santri wedok rusep pokoke padha wedok ketok resik-resik ning kempro-kempro. Masyaallah. Tuh api mulane saking kempro sampai sampe cah wedok ning pondok iki. Wis anti gudik, anti apa. Mulane masih ratus meling-meling kok curu iki. Mula santri wayu-wayu alus-alus kulite wong menyene wis kebal. Itu pondok sabar. Ngerti duit, ngerti-ngerti ra eneng. Ngono nanti tak gawe tuku jajane biasa ning pondok. Rasa nesu kirimi odol, odol ilang. Biasa. Sampeyan dadi wali santri aja kaget. Itu pembentukan karakter ya insyaallah supaya napa duwe karakter wedi karo Gusti. Allah duwe ilang ning pondok biasa cukumun. Ana sing niat nyolong, ana sing niat ndelik ketok, ana sing niat nganggo ra niat nyolong. Mula iku jenenge sedekah. Biasa ning pondok. Aku ditakok, sampean sapa sing ra tau kelangan duwe? Mesti kabeh tau ngalami kelangan. Nek nemu duwe, oh barokah. Iya, didelik no sampai telung dino. Kok gak ono sing takok, wah iki barang, iki lu kotoh. biasa wae indah. Sampeyan dadi wong tuwa aja nesu. Itu kebiasaan di pesantren untuk apa? Membentuk karakternya ulama dalam ilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kuping ngaji orang rungono ya tempiling. Biasa mawon itu pondok wong carane santen ditokno saka klopo yo diparut yo dipecah yo ditutupi. Lah nek ora dingonono santene ora metu wong santen ra iso di online. Ini biasa mulu santri dijewer dadi wong tuwa aja nesu. Kenapa? Iki ra iso diserit ya di ciwir mbek yaine di bluetooth. Mulu biasa mawon sampean niku. Yo, lamun pengen ngetokno santen nang ra entuk diplathok yo angel. Bocah diulang ngantuk. Ya dislentik kupinge yo ngantuk. Nah ngono ku sing salah sapa? Yo sampean sing duwe klopo. Mesti ku gawene karo merem. Mulu yo ngantuk. Ngantuk-ngantuk kok nyitak. Yo. Perjalanan spermanya lambat, anake diulang tek kapur sekilo ora nyan. Nyantol mulo nek ana bocah bodho aja diseneni takoni wong tuane. Gawene piye iki kok? Ngono-ngono. Lho mulo ana ilmu ndame ini kan tanaman. Lho sampean kan sampean kan sawah. Nisaukum harsul lakum wedokmu sawahmu. Sing duwe sawah sapa? Ya bapake mulo bapake sing nandur jenenge nandur nek wis bareng ngecepno men mentas wis biasa niku wong nandur kok. Ora ana nandur kok nuklok-nuklok ning kono ya ora ana. Yo. Sawah wedok iku sawah bagian nukulno tanduran. Mulo bapak-bapak aja lali wedok iku sawah. Sawah itu kudu diresiki, aja kok kotor tanduran elek gara-gara sawah itu sukete akeh, sampahe akeh. Mula wong lanang kudu ngerti karena wedok itu sawah resiki, tukokno sabun, tukokno lipstik dandani supaya sawahe apik. Engko lak tandurane apik lho nggih. Ra apa-apa tepuk tangan rasa sungkan to. Wong wedok niku sawah tandurane pengen apik kudu dipupuk, kudu diairi banyu supaya aja garing tur teles tur subur. Mulo wong wedok aja ngasih garing, mulo wong wedok kudu dicekeli duwe. Lah iki tugase sing lanang. Pengen anake tukulane apik sawahe garing, ya ora iso tukul. Mulo wong wedok kudu cekeli duwe ben uripe seneng ngolak tukulane apik-apik. Sawah niku nek ditanduri ora entuk diobong. Sawah ditanduri kok nek tandur kok sawahe diobong, tandurane mati. Mula wong wedok ora entuk diseneni, ora entuk atine digawe panas, kudu digawe adem. Maka jangan sekali-kali memarahi perempuan ngolak tukulane apik. Nek wong wedok ngomel biasa. Wong sawah niku wayahe tokno sampah, sampahe. Lah wong wedok ngomel niku lak buang sampah. Mula biasa, lah sing tempat sampah iku sapa? Wong lanang. Mula nek wong lanang diomeli wong wedok iku sampah lagi diguwak, aja ditutup engko sampahe kleler, kleleran kocar-kacir. Lho ngono wong lanang. Mula tukulane apik. Wong wedok wis ora tau didandani, sawahe rusep, ora tau cekeli duwe, garing, diomeli diobong. Ya tandurane ya kunting ngene iki. Begitu anake goblok bodoh, wong wedok diamuk. Kowe kok netesno anak kok bodho ngene lah, wong ora tau padandani sawahmu. Lah, wong wedok iku klambi nisa apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul. Lah jenenge klambi ya sing apik, nek klambine apik ya gagah. Kulo gagah wong klambine putih apik ngene. Coba nek bolong-bolong ya ora iso munggah isin. Dadi ngene iku lak kelengkapan bersama-sama santri duwe wong tuwa, pondok duwe cara gabungke. Lha ngatene untuk membentuk karakter manusia yang yakhsyallah sing wedi karo Gusti Allah. Apelok aja sering diparani. Engko lak terus sabar. Santri iki nek wis sabar, dislentik wis meneng, dikeplak wis guyu, biasa mawon wis ramangsa pecing. Niku biasane dadi santri sesuk dadi kiai ya kuat. Lho ngono, mulo santri iki mbeling oleh, jare sapa to santri mbeling ra oleh. Sing ra oleh iku suudon karo guru wis iku tok. Lho mulo Alfia kan ngulangi to sampeyan yo. Metiti karo guru oleh nek cara Alfia wong ana watak tadiri to bingoi risuhtin faikotan Alfia tabnumu. Mesti apik nek ku Alfiae. Tapi aja mbok terusno metiti, kudu omong. Wawa bisa bikin khaizun tafdhila mustaujibun sana iyal jamilah. Lho kan ngono. Ngono tok rumuse. Engko terus ro rafa ilmune munggah sebab nopo? Nek sampean sabar innallaha ma'asso. Birin sampean dituntun karo Gusti Allah. Lha iku dalane wis dituntun karo Gusti Allah. Rafa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lha nek wis rafa sapa sing iso nglawan? Wong rafa ngene ya kuat, ngene ya kuat, ngene ya kuat, ngene ya kuat. Iya kan? Nggih. Nek kuat wong bendina awor diskusi. Berdebat eyel-eyelan sampai tekan odol eyel-eyelan. Lho kan gitu nek santri. Mula nek rafa ya lengkap duwe dhamma. Kuat ning dhuwur. Diskusi karo sapa ae menang wong kuat dhammae. Petuk isim mufrad ya dadi, petuk jamak taksir ya dadi. Lah nek dhammae rapati kuat isim mufrad isim wani, jamak taksir isim wani begitu ketemu jamak muannas ora salim lah kandane mlayu. Lho kan gitu neneng imriti kan disebut tak kenapa li raf imin hadhamatun wa alif kada kanunun sabitun lamun alif atau mufis min mufrotin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a kudu. Lah saiki ra ono sing iso rafa wawu ra duwe kuat ning iso ra duwe kanca ra duwe bolo. Malif enggak punya kejujuran karena ra tahu awor kanca nang pondok. Subutunun enggak punya keseimbangan karena tidak berdialektika di pesan pesantren. Akhire arep rofa ora dadi. Akhire kabeh jikuk rumuse ikrob saiki. Ikrob iku apa? Ya oportunis. Ikrob iku sak geleme dhewe wong takyiru akhiril kalim takdiron aw lafdhon li amilin olem. Tergantung amil sing mlebu. Mula kiai ono kiai kok wis wong iwonengen biasane jenengane kiai ikrob. Ha iki lho. Lah ini innama yakhsallahu min ibadihi ulama. Iki penting. Mula sampean duwe murid apa duwe nitip anak ning pondok kok dislentik. Ya aja nesu. Iku bagian saking membentuk karakter yakhsallahu sing wedi nang Gusti. Allah kaplok pok biasa mawon. Kulo niki paling blenger biyen nang pondok tempiling kiai paling blenger. Padahal kulo paling pinter biyen men mondok. Lho sampean kan ngapal Alfia pirang tahun? Rong tahun. Rong tahun. Telu. Kali ha kesuwen aku 40 dino. Eh pinter aku ya. Tapi apal tok ora ngerti. Ngerti ini petang tahun berikutnya lah kayak ngerti. Tapi apal petang puluh dino aku didungo. Sama tak kayak dungo ya. Aku didungo. Ini dungo ini sholawat lali. Ya orang ngerti aku biar dikai sholawat lali kok. Kau ngapal lah aku. Kayak sholawat lali. Ada rekamannya tadi. Nanti ya. Cuma aku gak nanya aku nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi. Linnisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa si'ahu ilmullah. Diwaca ping 100 bar subuh. Jenenge selawat nisyan, selawat lali, mbuh mbiyen kok jenenge selawat lali. Dadi kelingan ilmu anu niku. Ilmu apa kae? Taiji. Lali nek wis lali menangan. Kaya wong maca Quran lali tajwite macane bener. Dadi ku selawat lali ngono rekamane ku sampean golek. Lha iki dadi kita iki masyaallah indah pesantren iki. Pok ngono mau blenger. Tahu nyolong juwet, ya tahu. Lho santri iki mbethik nyolong juwet wong ra di panganan ning pondok. Nyolong juwet duper karo sing duwe. Ora ngaku, ini pencurinya. Enggak. Tapi sing duwe pinter kon melet. Akhirnya begitu kon melet, ya biru kabeh ilate. Lainlah. Iki tahiri punya karakter pembentukan yakshallah. Nah, iku sing duwe karek pesan pesantren. Makanya sistem pendidikan pesantren sak niki dicontoh tiyang kathah. Ada yang namanya boarding school, iku ya nyontoh pesantren. Ada yang nyontoh full day school, ya pesantren. Iki lagi full day, kita sudah full time school. Loh. Udah ngapa lu lengkap gitu nih, mula anak titip ke pondok tadi insyaallah ana carane. Lho kok iso ngono? Lho soalnya bejo, bejone di mana? Kok kenapa pesantren itu adanya cuman di Indo? Nesa khususe ning Jawa. Nah, iki kan ana pesantren ini kan pelajaran Jawa kabeh to pian. Kenapa? Karena Islam ke Nusantara petuk cara pembelajaran para resi. Islam petuk pembelajaran para resi sing jenenge Brahma, Brahmana. Nah, cara pembelajaran Islam nek kanggene para Brahmana itu ada kesamaan. Nopo? Sama-sama diajarkan caranya Nabi Ibrahim, carane Nabi Ibrahim, pokoknya sing penting pasrah karo Gusti Allah. Nah, rumuse kok ndi? Lha soalé ternyata ana jeneng padha telu ning donyoe. Di Islam ada namanya Ibrahim, istrinya Sarah, di Nasrani Yahudi ada Abraham, istrinya namanya Sarah, di Hindu ana Brahma, istrine jenenge Saraswati. Ayo ati lapo sampean. Nah, maka ada kesamaan-kesamaan simbol. Sing Islam duwe watu tumpuk jenenge Ka'bah, Hindu duwe watu tumpuk jenenge candi. Di sini ada Jabal Rohmah, Hindu punya Lingga Yoni, di sini punya air Zamzam, sana punya Gangga Yamuna. Kalau perjalanan suci kaene Slempang muter ngiwo, warnane kuning, sana warnanya putih. Selesai perjalanan suci podo rambute digundul siji tahalul. Bar perjalanan suci podo kewane disembele siji kadri siji korban. Karena kesamaan simbol, maka waktu Islam dugi teng Indonesia, wong Hindu sing melu Islam ra entuk lunga haji. Ndak boleh, karena kalau pergi haji bisa konslet. Lho kok podo watune podo, banyune podo, Slempange podo, mutere podo, akhirnya sama para wali wis rasa melu rono, cukup di masjidnya masing-masing sholat Jumat 41 kali tidak putus. Maka waktu itu haji roto-roto ke gunung di mana masjidnya kiai wali itu ada di Jawa. Haji ini di Gunung Merapi, karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi. Carane wong biyen. Makanya Islam teng Indonesia niku ngerti Islam orang ngerti Arab. Makanya corak orang Islam niku budayanya tetap budaya Nusantara ning agamane Islam. Isine dilebokno bungkuse Indonesia. Allah mlebu pakai bungkus Sang Hyang Wenang, sebab wis ana Sang Hyang Widi. Syaikhun ustadzun mlebu nganggo bungkus Kiai, ono kebu Kiai Slamet, ono tombak Kiai Pleret, ono Kiai Petro, ono Kiai Haji. Musola mlebu ngangge bungkus langgar, karena bungkus wis ono. Nggih, salat ngangge bungkus sembahyang persis kaya ibu-ibu pakai bungkus ini semua saiki padha. Biyen mlebu mereke aku wamu lo saiki merek apa wae takoni aku wamu apa aku tukono aku wa mereknya apa Indomaret aku wa apa aku wa Ades biasa ini Hundamu apa Hundaku Yamaha RE King ini biasa. Nah, kita di Indonesia gak usah ribet semian. Sanyomu apa sanyoku dap sanyoku panaso Panasonic, odolmu apa? Odolku Pepsodent. Padahal odol niku merek pasta gigi. Biasa mawon kaya ibu-ibu kabeh bungkus e iku kongwan, isine rengginang biasa nang Indonesia. Akhirnya Islam masuk ke sini, ketemu dengan bungkus-bungkus Indonesia. Akhirnya orang ribut. Nah, cara pembelajaran itu nggoni resi, inilah yang kemudian menghasilkan pesan pesantren. Makanya kiainya bukan apa, maka pemimpinnya kiai ini ku mboten bahasa Arab, kiai niku basa Jawa. Mulane ana kiai kumpul dijamakno dadi kuyah, ya salah. Anak kiai jenenge Gus dijamakno dadi gawakis, ya ora kenek, wong basa Jawa ora bahasa Arab. Pondok pesantren, mulo ora ana pondok bahasa Jawa. Lho iki lho carane dulu belajar ke sini. Lah kenapa? Karena ning kene iki ana barang apik. Barang ini wis apik karek ngiseni. Barang apik kabeh. Lho Islam teko gawa wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Di sini sudah ada, jangankan mencegah, malah berbagi. Wong di sini sudah ketemu mangan ora mangan kumpul, makan enggak makan kumpul. Makanya orang sini enggak perlu diajari wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Orang sini pasti kalau ngumpul makan, ada anak lahir makan, dalam perut makan. Apa mangan, wong mati mangan sampai pitung dino. Tonggone mlebu rumah sakit gak ana panganan, senajan lambene mangap ra iso mangan. Itu Indonesia. Makane nek wis ngumpul mesti dikei mangan. Ono wong ngumpul ora mangan, ora Indonesia. Kecuali poso. Lah biasa. Islam mengajarkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'du. Jangan kamu panggil nabiku, utusanku, seperti kamu manggil temanmu. Lah ning kene wis biasa, tukang becak wae dipanggil bang. Mas, ngono. Maka ora pantas nyeluk nabi kok mat, ini ora pantas. Kalau di Indo, lho ini semua ada di kalangan santri. Makanya santri punya sistem yang menguatkan pembelajaran Islam karena ketemu dengan budaya nusantara. Tara iki lho lah sing anyar-anyar teko iki ra ngerti. Makane Islam biasa saja di sini, indah. Poso. Poso di sini juga susah. Karena orang puasa di sini enggak khusyuk. Karena keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Nek wong Arab metu kok ngomah delok padang pasir, makanya enggak perlu disuruh tidur. Wong panjene enggak akan makan padang pasir. Kalau orang sini enggak khusyuk maka disuruh tidur. Naumuso imin iba datun, maka dalil itu terkenal. Dan santri kalau bukan puasa lebih banyak tidur. Akhirnya Gus Umar kesepian lungo neng pasar tuku mercon. Akhirnya puasa di sini dar dor. Maka kalau ada mercon di bulan puasa enggak usah diributkan, karena mercon bagi santri adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan karena teroris bawa bom terus mercone dilarang. Santri orang gawe dhewe mercono tuku 50.000 lumayan. Ngramekno bakul mercon sing gaweke ya Cina meneh. Endah. Santri itu begitu, penuh kedamaian. Haji kok kesuwen ben ora ngamuk. Dijak haji ning alun-alun metro pakai Ka'bah palsu. Labbaik Allahumma khajan, tapi Ka'bah triplek. Biasa nanti diantar ke Bandar Lampung, sing haji masuk asrama, sing ngeterke minggok kebun binatang. Itu santri. Indah sekali membangun keislaman tidak melepaskan bingkai-bingkai nusantara. Tara karena namanya ya pesantren, kiai, ora syekhun. Mula ana wong dolan nang ngene kiai kok terus dikeki gelar syekh, iku berarti tetep ora NU. Wong kiai kok syekh, kiai ya NU. Syekh ono syekh puji. Lho kan ada pernah kan ustaz datang ke tempat kiai NU terus dikasih gelar syekh. Itu tandanya ya tidak dikasih gelar kiai, nek NU kiai lan syekh ya ora NU. Kan enggak usah komplain sampean. Makanya ketika NU punya tujuan nyurung kiai ma'ruf, dia berbeda nyurung yang lain wong syekh itu kiai. Apa sampean melongo? Ora paham. Oh, nek paham ya menengo. Lho itu biasa. Makanya kita ini santri itu indah, perangkatnya bagus. ndak ketemu Rasul diajari solawatan. Nah iya, karena kita diminta solawat. Nah solawat itu kalau dipakai namanya solawatan, karena orang Indonesia pakai sesuatu akhirannya an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan, katok karo rung dinggo nek dinggo katok an, jilbab nek rung dinggo nek dinggo jilbaban. Makanya solawat begitu dipakai namanya solawatan. Saya tahlil mau tapi tahlilan gak mau, iki padha karo dikatok ra gelem katok an. Nah itu makanya kita diajarkan sholawatan dengan cara nusantara. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinone Senin 12 Mulud. Nah icah desa. Ini santri ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Jandal Husaini Allah marhaban, marhaban. Santri ya, ini santri tuwek ya. Halo ya Nabi, salam alaika. Santri tuwek. Nah ibu-ibu ya, ya Rasulullah salamun alik. Wong panjenengan senengane nyanyi dangdut ya, selawatane dangdutan. Gendong anak ya Rasulullah salamun alaik neneng neneng. Ini kula lagu duhai senangnya pengantin baru neneng neneng. Lagu kesukaan ibu-ibu, gendong anak pengantin baru, masak pengantin baru, nyuci pengantin baru. Kenapa? Nyuci enggak enak, masak enggak enak, gendong anak ya kadang ra enak. Tapi semua harus tahu ini karena produk pengantin baru. Akhirnya sabar yo ngene-ngene ra pengantin baru yo ra manak yenno. Sing orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam. Ngeliat numpak. Ya Jawa. Sing Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alik, ya Rafi asyani wa iwadaraji wa tafadaya jiradal radal alami ya wailal ju iwal karami eslilin majadir. Itu sing ngerti ngono mek santri. Makanya nih ono selawatannya Habib Syekh ya nana ya nana, sing teko ya tetep santri. Parung kok gendiro kowe berkibar, gendiro sleng yo munggah, gendiro Iwan Fales yo munggah. Lah ini kadang menghasilkan orang-orang yang bukan santri komplain apa selawatan koyo ono joget-joget berlebihan itu hulu. Ya namanya orang selawatan itu orang cinta mahabbah, seneng joget biasa. Mula wong nek ora ngerti selawatan mesti ribut, selawatan kok joget. Nang seneng meru pacare adoh nek yes biasa. Cinta itu memuji-muji dari dulu. Dek, wajahmu seperti purnama, biasa. Seperti ya, apa anta Samsun anta Badrun. Cinta iki ora tok musyrik barang kalimate. Makanya jangan dilihat secara fakih. Bahasa cinta itu ya mingsle. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Apa ora musyrik mosok ora podo sedino mati. Sing arep mati Gusti Allah. Kalimat cintane ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku nek sampean bakas ya gelut wong sak ndasmu sak mono gedene kok balik ke rahim ibu. Tapi kan ini kalimat cinta. Roma Irama kehilangan pacarnya, lagune musyrik. Ku tahu rumus dunia musyrik. Apa kowe ngerti rumusin dunia? Maroma, ora ngerti, tapi kan itu kalimat cinta. Orang cinta pacarnya hilang, ya takok Gusti Allah, SMS ora. Berlebihan memang cinta pacar hilang, ya takok Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacari langit aku Gusti Allah lo. Ini kalimat cinta, maka biasa saja. Makanya orang kalau enggak paham bahasa mahabbah pasti menggunakan bahasa fikih. Ora ono gathuke kalimat mahabbah. Lho iki sing ngerti nameng santri. Makanya santri mampu membangun Islam pada semua lini di tempat yang berbeda dengan satu ketentuan bahwa kita diingatkan, kita pengikut Rasulullah pada pangkat muridnya ulama. Maka biar tidak lupa, bikinkan jam'iyyah Nahdlatul Ulama.